Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahuda. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tabarakallahu fikum. Masih pada pembahasan tentang tabi' lil marfu', pengikut terhadap isim yang marfu'. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah baca tentang atof na'at, kemudian atof, ada atof bayan, ada atof nasab. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu at-tawqid. Qala syari' ats-tsalits wa ats-tsalitsu at-tawqidu wa mithalu nafsuhu min qawlika zaranil amiru nafsuhu. Pengikut yang ketiga, pengikut terhadap isim marfu yang ketiga adalah taukid, penguat. Contohnya, nafsu, kata nafsuhu, dari ucapanmu, zaronil amiru nafsu, telah mengunjungiku, pemimpin itu dirinya sendiri. Jadi yang mengunjungiku itu bukan utusannya, bukan siapa-siapa, tapi dirinya sendiri, al-amir itu sendiri. Nah, inilah fungsi untuk taukid. Karena kalau dikatakan ja'azaronil amiru, itu ada kemungkinan bisa jadi yang mengunjungi itu utusannya, ya, menterinya mungkin. Nah, ketika ditekankan dengan nafsu, maka tidak ada ihtimal yang lain. Yang mengunjungi adalah sang pemimpin itu sendiri. I'rabnya barakallahu fikum, zaronil amiru. Ka'irabi zaroni Muhammadun al-mutaqaddimatu qablu. I'rabnya zaronil amiru seperti i'rab zaroni Muhammadun yang telah berlalu baru saja. Atau sebelumnya. Ya. Ini bisa baca kembali i'rabnya. Kemudian, nafsu taukidun lil amir. Nafs, kata nafs ini sebagai taukid bagi kata al-amir. Wa taukidul marfu'i marfu'un. Misluhu taukid kepada isim yang marfu dihukumi marfu juga semisalnya alamatu rafi ad-dhammatu dhahiratu 'ala sin, tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah atas sin. Wa nafsun mudhaf, nafsu sendiri itu sebagai mudhaf. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Warabi'u al-badal, yang keempat adalah al-badal. Misaluhu wa misaluhu ahuka min qawlika hadhara aliyun ahuka. Badal atau pengganti, contohnya kata ahuka dari ucapanmu, hadhara aliyun ahu, telah hadir saudara, setelah hadir Ali yaitu saudaramu. Ali yaitu saudaramu telah hadir. Di situ aliyun fa'il, ahuka sebagai badal. Badal kul min kul. I'rabu hadhara aliyun taqaddama qablu. I'rabnya hadhara aliyun jelas ya. Hadhara filun madin mabni al-fathi la mahala la min al-i'rab. Kemudian aliyun fa'ilun marfun bil fi'li wa alamat rafi dhamma zahir ala akhir li'anahu isim mufrad. Ahuka sekarang. Ahu badalun min ali. Badal kullin minal kull, badal kull min kull, pengganti keseluruhan. Wa badalul marfu'i marfu'un misluh, badal marfu' dihukum marfu' semisalnya. Wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma'il khamsa wa sitta, tanda rufanya dengan wal-wawu karena ditermasuk asma'ul khamsa atau asma'u sitta. Wa akhu mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathhi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wa yajuzu an nu'riba ahuka atfu bayanin, boleh kita i'rab ahuka sebagai ataf bayan. Seringnya ataf bayan itu bisa di'rab sebagai badal. Nah, nanti akan datang rinciannya. Qala wa idza ijtama'at hadhihi at-tawabi'u kulluha aw ba'duha fi kalamin qaddamta an-na'ta summa atfal bayani summa at-taukida summa al-badala summa atfan nasaqi. Apabila berkumpul tabi-tabi ini semuanya, pengikut-pengikut ini semuanya atau sebagiannya dalam sebuah kalam, maka adalah kamu mendahulukan na'at, na'at dulu, kemudian ataf bayan, kemudian taukid, kemudian badal, kemudian ataf nasak. Ta'liq nomor 4 kita baca. Kultu nazzamaha ba'duhum kama fi hasyiyati syuja'i alal qatri biqaulihi inna at-tawabi'a in ja'at bi ajma'iha wa rumta tahwi min at-tartibi ma nuqila fan'at wa bayyin wa akkid wa abdilanna wa ji'a bil atfi bil harfi nalatil ilma wal amala niltal ilma wal amala. Apabila sungguhnya tawabi jika datang semuanya dan kamu ingin mengurutkan apa yang telah dinukil, maka pertama na'at, bayin atau bayan, kemudian taukid, kemudian badal, dan didatangkan dengan ataf dengan huruf, yaitu ataf nasak. Engkau memperoleh ilmu dan amal. Wa nadhama ba'duhu nadhama ba'dum kama fi hasyatul khudari ala syahri ibn wakil biqaulihi, sebagian mereka para ulama nahum menazam juga membuat bait syair dalam Hasyal Khudari ala Syahr ibn Akil biqaulihi qaddimin na'ta fal bayana fa'akid summa abdil waqtim bi'atfil khurufi. Dahulukan na'at, kemudian ataf bayan, kemudian taukid, kemudian badal, dan tutuplah dengan ataf bil dengan huruf, yaitu ataf nasab. Fa'in kulta lima qaddaman na'ta wa akhara al-adfa. Kalau kamu bertanya, kenapa na'at didahulukan dan diakhirkan ataf? Fa'ilaikal jawab. Ini jawabannya. Qalul hamidi. Lianna na'ta kal juz'i min matbu'ihi. Alasannya, kenapa na'at didahulukan? Karena na'at itu seperti bagian dari matbu'nya. Seperti bagian yang tidak terpisahkan dari man'utnya. Talibun mujtahidun. Pelajar yang rajin. Seolah-olah itu satu bagian. Wal bayanu jarin majrohu. Sedangkan ataf bayan ini berlaku semisal dia. Semisal na'at. Wat taukidu syabihun bil bayan. Sementara taukid itu menyerupai ataf bayan. Kemudian wal badalu ala niyati takdiri amilin fahuwa kal munfasil. Adapun badal ini diniatkan adanya takdir amil, ya, maka dia seperti sesuatu yang terpisah. Wal atfu fihi al wasitatu lafziyatu, sedangkan ataf nasak pada terdapat padanya apa? Perantara lafaz. Ini huruf-huruf ataf. Nah, intaha bilafdihi. Takul, contohnya kamu katakan, kita kembali ke syarah. Ja'ar rajulul karimu aliyun nafsu sadiquka wa akhuhu. Telah datang laki-laki yang mulia, yaitu Ali, dirinya sendiri, temanmu dan saudara laki-lakinya. Dia adalah temanmu dan telah datang siapa? Saudara laki-lakinya. Ar-rajulu fa'il al-karimu na'at. Kemudian aliyun ataf bayan nafsu taukid sadiquka badal akhuhu ataf nasak. Nah, i'rabnya. Ja'a fi'lun madin mabniun 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Ar-rajul fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-Karimu sifatun lirajul wa sifatun marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Aliyun atfu bayanin ala rajul. Wal ma'tufu ala al-marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih. Nafsu tawkid wa lirajul. Wa tawkidul marfu'i marfu'un misluhu. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala sin. Wa nafsu mudhaf wal ha dhamirun muttasilun. Mabniyun ala dhammi fi mahali jarin bil mudhaf. Wasadiku badalun minar rajul wa badalul marfu'i marfu'un misluh. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala al-qaf. Wasadik mudhaf al-qaf dhamirun muttasilun mabniyun al-fathi fi mahali jarin bil mudhaf. Wal alwaw harfu atfin. Wa akhu ma'tufun atfu nasak ala rajul wal ma'tuf ala al-marfu' marfu'un. Wa alamatu rafi al-waw li'annahu minal asmil khamsa wa sittah. Wa akhu mudaf wal ha' dhamirun muttasilun mabnin ala dhammi fi mahali jarrin bil mudaf. Naam. Alhamdulillah selesai dari al-marfu'at secara ringkas. Marfuat secara ringkas, nanti akan datang setelah ini pembahasan marfuat secara terperinci. Tadribun alal i'rab, latihan i'rab. A'rib al-amsilatal atiyata i'rab lah ke contoh-contoh berikut ini. Ibrahimu mukhlisun. Wa kana rabbuka qadiran innallaha sami'ud du'a. I'rabnya Ibrahimu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafi'i dhamma dhahirah 'ala akhirih li annahu ismun mufrad. Mukhlisun khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu rafi'i dhamma dhahirah 'ala akhirih li annahu ismul mufrad. Kana rabbuka qadira, kana fi'lun madin nakis. Nakis ini butuh isim dan khabar. Yarfa'ul isma wa yansibul khabara. Amalnya merofakkan isim dan menasabkan khabar. Wa rabbu ismu kana marfu'un biha wa alamatu rafi dhammah dhahirah. Wa rabbu mudaf wal kaf dhamirun mukhatab mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin bil mudaf. Kalau di sini dhamir mukhatab mudhaf ilaih mabnun al-fathhi fi mahalli khafdin. Baik, labas dibalik. Dhamirul mukhatab mudhafun ilaih mabnun al-fathhi fi mahalli khafdin. Qadiran khabaru kana mansubun biha wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhir li'annu isim mufrad. Inna harfu tawkirin wa nasbin. Tarfa'u atau amalannya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Lafdul jalal Allah ismu inna. Perhatikan Allah ini cara i'rabnya apa? Lafdul jalala Allah. Lafadz kemuliaan Allah di sini sebagai ismu inna mansubun biha. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu sami'un khabaruhu. Atau khabaru inna marfu'un biha. Wa alamatu rafi dhamma dhahira ala akhirih an ismu mufrad. Wa sami'un mudaf wa du'ai mudafun ilaih. Mahfudun bil-idhafah. Ini satu pendapat ya. Karena pendapat yang lain mengatakan apa? Mahfudnya itu bil mudhaf. Kalau bil idhafah itu amilnya maknawi. Kalau bil mudhaf amilnya lafzi. Wa alamatu hafzi al-kasratu dhahiratu. Nah. As'ilatun pertanyaan. Fika maudin yakunul ismu marfu'an. Pada berapa tempat isim itu marfu'? Ma'an wa'ud tawabi. Sebutkan macam-macam tawabi. Wa idza jama'a tawkidu wa atful bayan wa na'tu fa kaifa turattibuha. Apabila berkumpul taukid atau bayan na'at, maka bagaimana engkau mengurutkannya? Idza jama'a tawabi kulluha fa ma alladhi tuqaddimuhu minha. Apabila tawabi berkumpul semuanya, apa yang kamu dahulukan darinya? Mastilil mubtada'i wa khabarihi bi misalain. Beri contoh mubtada' khabar dua contoh. Masil likulin min ismikana wa khabar inna wal fa'il wa na'ibihi misal lain. Contohkan untuk masing-masing dari isim kana, khabar inna, dan fa'il serta na'ibu fa'il dengan dua contoh. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang masuk pembahasan tentang al-fa'il. Taib naktahi bihada. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu.